السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، belum kita membahas tentang syubhat. Harus antum ketahui bahwa firqah wahabiyah adalah firqah yang sesat. Harus antum ketahui bahwa firqah wahabiyah adalah firqah yang sesat. Mungkin anda bertanya-tanya, mengapa demikian? Mungkin yang pro ya akan merasa marah, bagaimana wahabi sesat? Dan mungkin yang kontra akan tertawa, ya, gembira bahwa wahabi itu sesat. Akan tetapi tentunya harus kita pahami dulu mengenai sejarah penamaan wahabi, agar kita bisa mengetahui dari situ tentang mengapa disebut wahabi, apa dibalik wahabi, dan siapa yang menyebarkan nama Wahabiyah. Coba kita dengarkan sebuah dialog yang terjadi antara Syekh Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwayr, seorang ulama Saudi Arabia, bersama para tokoh-tokoh ulama terkemuka di Maroko atau Maghrib. Kata beliau, di tahun 1407 Hijriah, kebetulan aku ada tugas menuju sebuah negeri yang bernama Mauritania. Kemudian aku pun pergi ke Senegal. Setelah itu, ya, kami pun singgah di sebuah negeri yang bernama Kerajaan Maroko selama 6 hari di sana. Di satu hari, aku bertamu kepada salah seorang ustaz daripada ustaz-ustaz dosen-dosen di jami'ah pada waktu itu, universitas. Lalu kemudian terjadilah iwar diskusi, lalu ya dia meminta kepada saya bagaimana kalau kita adakan sedikit diskusi seputar Wahabiyah. Akhirnya saya pun setuju. Kita akan bertemu di suatu hari, kita akan berbicara tentang ya Wahabiyah. Terjadilah pertemuan. Kemudian hadirin yang ada berkata kepada Syekh Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwayr, "Inna nuhibbul mamlakah." Kami sungguh sangat cinta kepada kerajaan Saudi Arabia itu. Bahkan jiwa-jiwa kaum muslimin dan hati-hati mereka sampai tak ingin pergi ke sana, ya, menuju Ka'bah. Bahkan di antara kami dan kalian jaraknya sangat dekat. Akan tetapi sayang, ya, kalian di atas suatu madhab. Kalau kalian tinggalkan tentu lebih baik. Apa itu madhab Wahabi? Madhab Wahabi. Akhirnya, Syekh Muhammad bin Sa'ad dengan tenangnya menjawab, "Qad yakun hadithu bi dhikri ma'lumat khathi'ah." Mungkin kalian mendapatkan kabar-kabar yang salah terhadap Wahabiyah. Yang diambil dari selain makhbar-makhbarnya yang selamat. Baiklah, kata beliau, agar pemahaman kita bersatu, kita ya, coba adakan diskusi ringan mengenai penamaan Wahabiyah. Kemudian, seorang tokoh ulama Maroko itu berkata, khusmatanan, ada sebuah fatwa yang menentukan bahwasannya Wahabi itu sesat. Disebutkan dalam kitab Al-Milyar yang ditulis oleh Alwan Syarifi, di mana Imam Al-Lakhami dan Imam Al-Lakhami itu termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditanya tentang suatu negeri yang di situ orang-orang Wahabiyun membangun sebuah masjid. Bolehkah sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang Wahabi itu? Ini Imam Al-Lakhami, perhatikan. Imam Al-Lakhami termasuk ulama Al-Sunnah wal-Jamaah. La syakatif. Beliau ditanya tentang ini, tentang Wahabi. Ya, boleh enggak sholat di masjid yang dibangun oleh Imam Wahabi? Maka ternyata Imam ya Al-Lakhami mengatakan bahwasannya ya firqah Wahabiyah adalah firqah yang sesat, yang masjidnya wajib untuk dihancurkan. Ya, karena mereka telah menyelisih jalannya kaum mukminin dan mereka telah mengadakan bid'ah yang sesat. Lihat, bukankah ini pengakuan bahwa Wahabi itu adalah sesat? Masya Allah. Ya. Kemudian, apa kata Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air? Dengan tenang beliau menjawab. Sebentar, kata beliau. Coba bacakan dulu buku yang dijadikan rujukan kalian. Kita apa sih namanya? Dapat dibacanya oleh seorang tokoh tadi, dia berkata, namanya Al-Mi'yar Al-Mu'rif fi Fatawa, Al-Mi'yar Al-Mu'rif fi Fatawa Ahli Al-Maghrib, ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wansarifi yang wafat pada tahun 914 Hijriah di negeri Fath di kota Maghrib, di negeri Maghrib. Kemudian Syekh Muhammad berkata kepada salah seorang penulis, wahai penulis, catat. Syekh Al-Wansyarisi, penulis kitab tersebut, wafat pada tahun 914 Hijriah. Catat baik-baik. Baik, sekarang mari kita lihat terjemahnya Al-Lakhami. Kapan Imam Al-Lakhami itu wafat? Diambillah kitab, kemudian dilihat. Ternyata Al-Imam Al-Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. 478 Hijriah. Antum yang memperhatikan tadi ceramah yang Ustaz Arman akan tertawa. Ya. Akhirnya apa? Coba tulis Al-Imam Al-Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. Wahai Syekh, saya mau tanya kepada kalian. Bukankah yang kalian maksud Wahabi yang sesat itu dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, siapa lagi, kata mereka. Baik. Saya tanya kepada kalian. Apakah mungkin ada orang menghukumi suatu firqah yang belum datang bahwa ini firqah yang sesat? Apakah mungkin seorang ulama menghukumi suatu firqah yang belum datang seperti firqah yang sesat, kecuali kalau dapat wahyu? Bagaimana kamu tahu begitu? Perhatikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115 Hijriah. Wan Syarifi wafat pada tahun 900 14 Hijriah. Al-Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. Ketika Imam Al-Lakhami tadi berfatwa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ratusan tahun belum lahir. Belum lahir. Oke. Menghubung. Terus bagaimana? Loh, kata mereka, bisa saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menurunkan firqah Wahabi yang kemarin dulu. Subhanallah ya khalis. Lama azim yang mahu'ayat. Ya. Baik, kata Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'ayr. Sebelum saya akan bahas masalah tadi, kita harus ketahui dulu siapa sebetulnya Wahabiyah itu siapa. Akhi azan ya Allah wa yakum, firqah Wahabiyah ini memang termasuk firqah yang hanya muncul di daerah, sebuah daerah namanya Andalus. Dan hampir penulis-penulis tentang firqah-firqah sesat dari ulama setelahnya tidak ada yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Hatta Imam Asy-Syahristani dalam kitab Al-Milal wa Nihal tidak menyebutkan firqah Wahabiyah. Hatta Syekh Islam Taimiyah tidak menyebutkan tentang firqah Wahabiyah. Hatta Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalat Islamiyah ini tidak pula menyebutkan firqah Wahabiyah. Kenapa? Karena memang mereka munculnya di sebuah negeri yang jauh di sana, yaitu di Andalus. Ya. Ternyata subhanallah, orang-orang orientalis mereka tahu siapa firqah Wahabiyah. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Didirikan di sebuah sebuah tempat namanya Qinghor di Aljazair. Ya. Di mana pendirinya adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya. Dia asalnya orang Persia yang kemudian oleh bapaknya diangkat sebagai penggantinya pada waktu itu. Ya. Dan pada waktu itu orang-orang Khawarij, jadi di masanya Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum ini, di zaman keemasannya, mereka mempunyai sebuah daulah yang bernama Daulah Rustuminya. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Lakhami. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Wasfansiri. Dan yang kemudian kebetulan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada wahab-wahabahnya. Ya, akhirnya ya, disebutlah Wahabiyah. Penamaan Wahabiyah itu belum ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, belum. Penamaan karena seorang orientalis yang bernama Newhall. Dia mengatakan bahwa dakwah waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dinamai sebagai dinun jadid, agama yang baru. Tidak disebut Wahabiyah, belum. Kemudian sekitar 20-30 setelah tahun setelah itu, atau 50 tahun setelah itu, baru disebutlah Wahabiyah oleh siapa? Para penjajah. Jadi Wahabiyah itu memang dia masuk saat kita katakan betul Wahabiyah sesat. Sahih. Cuman Wahabiyah mana dulu? Kalau yang dimaksud Muhammad bin Abdul Wahab, kita dulu, kita lihat. Kalau Wahab yang dimaksudlah pendirinya Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum, Wahabiyah yang disesatkan oleh para ulama, seperti Al-Imam Al-Lakhami, seperti Al-Wasilinski, nah, itu sesat, jelas. Itu yang menjadi permasalahan kita, Islam Azam, ya Allah, wa yakum. Dari sini kita paham bahwa Wahabiyah adalah firqah yang dinisbatkan pada suatu firqah yang muncul di awal abad-abad Islam. Di tahun 100 lebih. Di mana Abdurrahman bin Rustum, bapaknya Abdullah itu, ialah yang berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum ini kemudian mendirikan, meneruskan kerajaan bapaknya Spanyol ya, di daerah Afrika Syamal Utara. Nah, di sanalah mereka membangun sebuah kerajaan yang bernama Rustumiyah. Dia mengatakan, dia mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, mengatakan bahwasannya salat Jumat tidak wajib, mengatakan bahwasannya ya salat berjamaah, salat-salat yang itu tidak wajib dan yang lainnya, maka dikafirkan oleh umat apa para ulama yang ada di negeri itu pada waktu itu. Ini harus kita pahami. Jadi ini adalah sejarah Wahabiyah. Wahabiyah firqah yang telah muncul di awal-awal Islam. Baik. Kita masuk kepada pembahasan yang berhubungan dengan syubhat. Ahal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Memang ya. Setiap dakwah yang hak pasti aja ada yang tidak tenang. Jangankan kita, jangankan para ulama, para nabi dan rasul saja Allah dimusuhi. Nabi Ibrahim yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan akhirnya ditangkap oleh Raja Namrud dibakar. Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam Muhammad bin Abdullah diberikan tuduhan apa mas? Hah? Tukang sihir. Kenapa? Karena memecah belah antara suami dan istri, antara anak dan bapak. Makanya kemudian dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun dianggap sebagai dakwah pemecah belah. Di zaman sekarang pun demikian. Orang yang berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, dia enggak apa-apa. Dakwah pemecah belah. Wallahi ma asbaha al-lailah min bariha. Sangat serupa sekali dahulu dengan sekarang. Tidak ada bedanya. Tuduhan terus. Memang itulah. Ya. Dari semenjak dahulu kala orang yang namanya iblis la'anallahu selalu menggambarkan kebenaran itu jadi buruk. Dan keburukan itu jadi indah. Akan tetapi orang yang munafik, orang yang diberikan akal yang sehat, orang yang diberikan hati yang selamat, tidak akan mudah menerima sebuah tuduhan. Lebih-lebih akal Islam ingat bahwasanya menuduh seseorang padahal tidak ada pada dia, kata Rasulullah apa? Man qala li akhihi ma laysa fihi atkanahu Allahu razatan min khabalin hatta raja'a amma qala, kata Rasulullah. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dalam Sunan. Barang siapa yang menuduh saudaranya padahal tidak ada pada dirinya, Allah akan berikan tempat tinggal di dalam nanah-nanah darah penduduk api neraka sampai ia rujuk dari perkataan itu. Hati-hatilah mereka yang menuduh dengan tanpa ilmu. Hati-hatilah mereka yang menuduh hanya sebatas ikut-ikutan membeo tanpa melihat buktinya yang nyata, yang jelas. Karena masalah menuduh, tuduhan semua ini ya kuat Islam akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Akal Islam, azan ya Allah. Demikianlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena beliau pendakwah, dakwah yang hak. Otomatis para orang-orang yang tidak suka kepadanya merasa takut. Penjajah, orang-orang kali, karena mereka sudah mempelajari Islam. Mereka tahu bahwasannya kemenangan Islam apabila mereka kembali kepada akidah yang sahihah. Mereka tahu, mereka pelajari dari sejarah hancurnya umat Islam, kalahnya kaum muslimin di perang Uhud karena menyelisih dan menyimpang daripada ajaran Rasulullah SAW. Mereka takut dengan adanya dakwah yang hak ini. Orang-orang sufi yang mereka sangat doyan sama kuburan, fan banget ya. Sama yang namanya kubah-kubah di kuburan, juga merasa takut kantongnya hilang. Karena dari kuburan itu mereka dapat meraup uang banyak. Para ulama-ulamanya takut kehilangan pengikut Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berusaha untuk menikam dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan cara apa? Membuat iftira'ah, kebohongan-kebohongan yang nyata. Kepada Islam, azanya Allah wa iyyakum. Di antara penuduh gembong, penuduh besar, dia seorang yang bernama Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan Zaini. Ya. Siapa atau kau ke antum siapa Ahmad Dahlan ini? Dia yang menulis sebuah buku tentang fitnah Wahabiyah. Bukan Ahmad Dahlannya orang Indonesia, Mas. Itu pendiri Muhammadiyah. Ini Ahmad Dahlan orang Mekah. Ya. Ahmad Dahlan dia bernama Ahmad bin Zaini Dahlan. Lahir di Mekah pada tahun 1232 Hijriah. Dia mengajar dan berfatwa di sana bermadzhab Syafi'i. Ya, dan wafat pada tahun 1304 Hijriah. Dialah yang menulis kitab-kitab yang menyebutkan tentang kesesatan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebutlah dengan dakwah Wahabiyah. Akan tetapi bagaimana komentar para ulama tentang Ahmad bin Zaini Dahlan ini? Berkata Rashid Ridha, sesungguhnya Dahlan bukanlah seorang yang ahli di bidang hadis, sejarah dan ilmu kalam. Dia hanya taklid kepada orang-orang yang juga mutaklid dan hanya menukil dari kitab-kitab mutaakhirin saja. Ya. Bahkan Rashid Ridha tegas mengatakan bahwasannya Ahmad Dahlan itu orang pembual besar, tukang bohong. Coba kalau dalam ilmu hadis, kalau sudah dijarah sebagai syekh kadzab, ya, apa pendusta, hadisnya tidak diterima. Lebih-lebih Ahmad bin Zaini Dahlan dalam kitabnya yang kemudian dijadikan rujukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Indonesia ini, dan di mana buku ini menjadi rujukan utama oleh mereka. Para penuduh dakwah Wahabiyah sebagai dakwah yang sesat itu senantiasa berpegang, berpatokan kepada buku itu. Ternyata tidak, hikayat-hikayat tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada sanadnya. Sebatas kata fulan, katanya, kila, waqala. Di antara tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tentang masalah yang disebutkan tentang beliau, apa katanya? Bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun yang lalu itu katanya kafir. Masya Allah. Jelas akal Islam. Ini sebuah tuduhan. Yang namanya nuduh gampang. Anak kecil juga bisa nuduh. Ya lah. Semua orang bisa nuduh. Semua orang bisa nuduh. Gampang, cuma nuduh aja. Musik pulan itu kemarin begini dan begitu. Selesai kan? Selesai. Yang selesai itu membuktikan tuduhan. Allah berfirman, "Qulatu Qur'anakum min kuntum shadiqin." Kemarikan Qur'annya, buktinya kalau kalian benar. Mana? Jangan cuma diambil dari kitab-kitab penuduh. Ambil dari kitab-kitabnya yang dituduh langsung. Dari kitab-kitabnya, dari kaset-kasetnya kalau ada. Karya-karya ilmiahnya. Dari situ baru kita bisa ketahui. Itu sebuah tuduhan ilmiah atau hanya sebuah sebatas bualan saja. Di zaman sekarang, kata Al-Islam, azami Allah wa yakum. Ya, dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wa jamaah, diberikan juga label-label atau tuduhan-tuduhan yang ternyata mereka sendiri tidak bisa membuktikannya. Tidak bisa membuktikannya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya akan bacakan perkataan surat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika beliau menulis surat tentang akidah beliau, bahwa beliau di atas akidah salafus salih, dan beliau menyebutkan tentang masalah yang kafir mengkafirkan khawarij, beliau berkata, wa amma tafsir adapun masalah mengkafirkan, fana ukafiru man arafa dina rasul summa ba'dama arafahu sabbahu wa nahan nas anhu wa adaman fa'alahu fa'ala huwa alladhi aku kafir wa akharu ummati walillahi alhamdulillahi kadhalik. Kata beliau, adapun masalah mengkafirkan, aku ini hanya mengkafirkan orang yang telah mengetahui tentang telah tegak padanya hujjah tentang agama Rasul. Setelah dia tahu itu salah, dia tetap sensasi, dia tetap menghalang-halangi manusia. Maka ini orang yang aku kafirkan, kata beliau. Adapun kebanyakan umat Islam ini, alhamdulillah tidak demikian. Ini perkataan dan pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dalam risalah beliau. Ya. Mana buktinya? Justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tegas-tegas mengatakan bahwa kebanyakan umat tidak demikian. Aku cuma mengkafirkan orang yang sudah tegak hujjah, sudah paham tentang kebenaran, kemudian dia tetap memeranginya. Memang betul. Ikhwat Islam, di zaman sekarang pun bisa, ya, dari orang-orang harafiyin menuduh katanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu katanya khawarij. Kenapa? Pembangkang kepada khilafah Utsmaniyah. Membangkang, sedangkan katanya membangkang kepada khilafah Utsmaniyah itu kan, khilafah Utsmaniyah itu kan khilafah Islamiyah. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian malah memerangi khilafah Utsmaniyah? Itu kan namanya memberontak. Yang namanya memberontak itu kan seperti orang khawarij, kata mereka. Dan alhamdulillah tadi Ustaz Arman sudah menjelaskan kepada kita semua. Kalau yang namanya membangkang itu, kalau kita dalam satu negara memberontak kepada penguasa yang sah, itu yang namanya bangkang, Mas. Ya. Orang ini nekat tidak pernah dikuasai siapapun juga. Khilafah Utsmaniyah tidak pernah menguasai nekat. Ya, negeri yang bersalah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada keuntungannya buat dijajah. Ya. Karena pada waktu itu tidak ada yang menguasai, dan pada waktu yang menguasai adalah kabilah-kabilah saja. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwahi setiap kabilah di sana. Dan ternyata khilafah Utsmaniyah adalah sebuah khilafah yang sangat getol membela kesyirikan. Akhul Islam, a'azzan ya Allah wa iyyakum. Makanya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, beliau pun mendakwahkan kepada tauhid. Ingat, tujuan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama sekali bukan menegakkan daulah. Abadan, bukan menggulingkan sebuah pemerintahan. Abadan, tidak. Dan itu tertulis dan termaktub dalam kitab-kitab mereka sendiri. Makanya di sini dalam kitab beliau yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Umar, Hakikatul Da'wah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau membawakan sebuah pembahasan di mana beliau berkata, Kata beliau, al-fasl tsalits, pasal yang ketiga. Tibayani dalil siyasi di dakwah imam. Tentang penjelasan sisi politik dakwah imam Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana dakwah imam islah wa amrun bin ma'ruf wa nahyun an munkar ra khuruj 'alal khilaf. Dakwahnya imam adalah mengadakan perbaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, bukan untuk memberontak kepada ya khilafah pada waktu itu. Ya. Beliau berkata, ilman anna al-imam wa al-amir fi biradi da'watihi ma wa jihadihi ma lam yunaddid bi dawlati al-Utsmaniyah wa lam yata'arrad laha. Harus diketahui bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian pula Amir Muhammad bin Saud, di permulaan dakwahnya dan jihadnya mereka sama sekali tidak pernah yang mengusik daulah Utsmaniyah. Karena dua sebab. Karena dakwahnya adalah memang murni islahiyah khalifah lillahi jalla wa'ala. Ya. Mengadakan perbaikan muwafiqah di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuradu fiha nasruddin wa islahul awda' al-fasida wa nasrul amni wal mahabba wal istima' ba'dal furqa wal khawf wa syahna. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dakwahnya adalah dalam rangka memperbaiki pada waktu itu keadaan yang sangat rusak. Di mana-mana kaum muslimin berbuat syirik, datang ke kuburan-kuburan minta-minta di sana. Dibangunnya kubah-kubah. Yang kemudian di sana mereka menyeru Sayyid Badawi, mereka menyeru Sayyid Abdul Qadir Jailani berdoa kepada kuburan-kuburan. Sampai di antara mereka ada yang lebih takut bersumpah ya dengan nama wali daripada bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Subhanallah. Akhal Islam, anzani Allah wa ta'ala. Ini, ya, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Beliau sama sekali jauh daripada pemikiran Khawarij. Beliau tidak pernah mengkafirkan kaum muslim. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqifah Ahli Sunnah Wal Jamaah membawakan sebuah perkataan yang rapi bagus sekali dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, "Fa'idha lam uqaffir man tafa bi fadli Sayyid Al-Badawi li jahlihi." Kalau aku tidak mengkafirkan orang yang tawaf di kuburan Sayyid Badawi karena kebodohan mereka, ya, bagaimana aku akan kafirkan kaum muslimin semuanya, kata beliau. Ya, subhanallah. Jelas itu Tuhan yang nyata, ya akan Islam, azam Allah, pasti orang-orang yang menuduh itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah mereka yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak. Untuk lebih jelas lagi, saya akan bacakan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani mengenai hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab, beliau bukan Khawarij. Beliau berkata, Imam Asy-Syaukani, mungkin antum, ya, saya yakin pernah mendengar yang namanya Imam Asy-Syaukani. Kenapa tidak? Penulis kitab Ainul Autar. Ainul Autar sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, bukunya sangat bagus sekali. Dan beliau termasuk ulama Yaman. Ya, termasuk ulama Yaman. Beliau berkata di sini, kata beliau, kata Syekh Al-Imam Asy-Syaukani yang lahir pada tahun 1173 dan wafat pada tahun 1250 Hijriah. Wa ba'du an-nas yazum annahu ya'tiqidu intiqad al-Khawarij wa ma adunnu dhalika sahihan. Dan sebagian orang ada yang menuduh, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya keyakinan Khawarij, dan saya yakin itu tidak benar. Fa inna sahiban najdin wa jami'at fa'i ya'maluna bima ta'allamu min Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena orang-orang Najd dan seluruh pengikutnya, mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa kana hambalian. Dia di atas madhab hambali. ثم طلب الحديث في المدينة المشرفة يكون menuntut ilmu hadis di kota Madinah lalu pun kembali ke Najd. Kesaksian Al-Imam Ash-Shawqani, Al-Imam Shah pada waktu itu mengatakan bahwasanya beliau itu adalah merupakan tuduhan yang tidak benar. Tuduhan beliau bahwa beliau itu khawarij. Ya. Adapun Wahabiyah yaitu yang merupakan Abdullah bin Abdurrahman bin Rustu, betul itu khawarij. Nah itu kalau yang namanya listrik itu apa sih? Kompleks. Salah sambung. Itu tuduhan khawarij kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabiyah khawarij. Betul, kita katakan Wahabiyah khawarij. Betul, Wahabiyah yang dulu. Yang dulu, yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum itu yang khawarij. Tapi kemudian khawarij itu disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kalau mutlak namanya, gak nyambung. Ya. Kota Islam azami Allah wa'ala. Di antara tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan banyak sekali. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau kepada ahli Qasim ketika mereka bertanya tentang akidah beliau. Kata beliau, "Summa la yakhfa 'alaykum," dan tidak tersembunyi atas kalian. "Annahu balaghani anna risalata Sulaiman bin Suhaim qad wasalat ilaykum," bahwasanya surat Sulaiman bin Suhaim telah sampai kepada kalian. "Wa annahu qablaha wa saddaqaha ba'dul muntamin min jihadikum," dan bahwasanya surat itu telah diterima oleh sebagian ahli ilmu yang dianggap ahli ilmu di negeri kalian. "Wallahu ya'lam," kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya, "padahal Allah tahu, anna rajul iftara alayya umuran lam aqulha," bahwa orang ini yaitu Sulaiman bin Suhaim telah mengada-ngada atas saya sesuatu yang aku tidak pernah katakan sama sekali. "Walam yahdi aktsaruha 'ala dzalik," bahkan sama sekali tidak pernah terpikir dalam pikiranku, kata beliau. "Faminha," di antaranya tuduhan dia, "ini muktilun kutuban mazahib al-arba'ah," bahwa saya membatalkan kitab-kitab mazhab imam yang empat. "Wa ini ampun," dan bahwasanya dia menuduh saya berkata begini, "inna nas min sittin ahsana laysu ala syai wa inni anta ila ijtihad," bahwa manusia semenjak 600 tahun semua kafir, "wa saya ini adalah seorang mustahid wa anni kharijun anit taqlid," bahwa saya keluar dari taqlid. "Wa ini aku," dan bahwasanya aku berkata ini tuduhan semuanya. Ya, "bahwa inna ikhtilaf al-ulama nikmah," ya, perselisihan ulama itu adalah nikmah, "bahwasanya saya ini mengkafirkan Busiri, dan demikian pula saya mengharamkan ziarah kuburan Nabi," katanya. "Saya menginginkan ziarah kuburan dua orang tua," buatannya, "saya mau begini dan begitu." Maka beliau berkata, "Aqul," saya katakan, "subhanaka hadza buhtanun adzim," subhanallah, semua ini adalah tuduhan yang nyata yang besar sekali. Ya akhi Islam, kalau ada seseorang ketika dituduh kemudian dia berkata, "ini semua kebohongan atas saya," dan bila tahu dia orang ini jujur, apa yang harus kita lakukan? Hah? Kalau ada orang dituduh bahwa dia itu begini dan begitu, kemudian dia berkata, "ya tidak begitu." Orang seperti ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, tidak ada bukti yang menunjukkan akan kebohongan dia. Dia berkata, "saya tidak begitu." Keadaan yang kedua, ada bukti atau qarinah penguat yang mengatakan dia bohong. Antum ditanya, "kamu maling ya?" "Enggak, saya enggak maling." "Ternyata ada buktinya, barangnya ada di rumah dia." Ada penguat kalau itu bohong. Ya kan? Iya. Kalau antum dia dituduh, kamu telah melakukan begini, tidak kita begitu, dan kita tidak dapat bukti yang lain, dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan dia itu tak kuat di depan kita. Ada hukuman kepada dia. Itu wajib hak orang muslim. Sekarang mana dalilnya? Mana buktinya yang menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dia melakukan demikian bahwasanya beliau mengadakan mazhab yang kelima, tidak mau mengikuti mazhab yang empat, bahkan mengatakan membatalkan mazhab yang empat. Mana buktinya? Aina dalil? Akan tetapi subhanallah. Ya, permasalahannya rupanya masalah-masalah yang mereka anggap itu ijma ulama padahal bukan ijma. Tapi apa? Seperti permasalahan yaitu yang berhubungan tawassul dengan orang kelak mati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tegas mengatakan tawassul kepada orang yang sudah mati itu adalah syirkun akbar. Namun orang-orang sufi yang demen dan doyan bahkan fan sekali terhadap kuburan mengatakan masa tawassul syirik. Ini kan ibadah. Mereka menolak, tidak mau. Akhirnya apa? Mereka mengadakan tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menyelisih yang mazhab yang empat. Padahal semua mazhab yang empat bersepakat bahwa tawassul kepada orang yang sudah mati itu sudah termasuk syirkun akbar. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, membawakan dalil-dalil yang tegas dari semua mazhab, diambil perkataan-perkataan para ulama mazhab yang menentukan bahwasannya tawassul kepada orang yang telah mati itu termasuk syirkun akbar, ya kesyirikan yang besar. Ya. Beliau dalam kitabnya Risalah As-Sunniyah dimana beliau membawakan perkataan-perkataan para ulama diantaranya dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, demikian pula Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dari mazhab Syafi'iyah, dari mazhab Hanafiyah, dari kitab Durar al-Ihaq, di situ tegas mengatakan bahwasannya itu adalah kesyirikan. Ya, beliau berkata, "Idza urifa hadza, apabila telah diketahui," kata dia dalam kitab Hanafiyah ini, "فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها وينقل الى دراهم الاولياء فحرام باجماع المسلمين." Maka apabila telah diketahui ini, kata beliau, maka mengambil uang, demikian pula lilin dan minyak dan yang lainnya, untuk apa kuburan-kuburan yang dianggap wali, maka itu adalah haram dengan ijma' kaum muslimin. Sebelumnya beliau berkata, "An-nadzr alladzi yaqa'u min aktsaril awam," nazar yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam, di mana ia datang ke kuburan orang-orang salihin sambil berkata, "Ya sayyidi fulan, ya fa batilun ijma'an," maka itulah batil dengan ijma' kaum muslimin. Allahu Akbar. Islam azan ya Allah. Ya. Demikian pula al-imam dari kitab dari mazhab Malikiyah At-Turqusi dan kitabnya Al-Hawadits wal Bidah, di mana beliau membawakan sebuah hadis tentang Rasulullah SAW keluar menuju Hunain dan pada waktu itu sebagian sahabat ada yang mati di baru keislamannya. Kemudian lewatlah mereka di sebuah pohon yang disebut dengan pohon Dzatul Alwah, di mana orang-orang musyrikin pada waktu itu menggantungkan pohon tersebut dalam rangka mengalap berkah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat yang baru masuk Islam, Rasulullah, ija'al lana dzat anwar kama lahum dzat anwar. Rasulullah jadikan dong buat kita pohon dzatu anwar sebagaimana mereka punya dzatu anwar buat ngalap berkah. Maka Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, innahas sunan kultum kama qalat bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar, ini sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Kalian mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Padahal orang sahabat tadi niatnya cuma pengen ngelap berkah. Bisa ngambil berkah dari pohon dzatu anwar itu. Apa bedanya dengan jiwa-jiwa zaman sekarang yang datang ke kuburan ngalap-ngalap berkah di sana? Wallahi tidak ada bedanya. Di mana Rasulullah disini mempersamakan perkataan sahabat tadi dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ija'alana ilahan kama lahum alihah. Kami jadikanlah kepada kami ilah. Ya bagi kami ilah sebagai mereka mempunyai ilah. Ilah. Tapi kan ikhwah Islam azan dengan Allah. Adapun perkataan dari Asy-Syafi'iyah kata beliau. Abu Syamah dalam kitabnya beliau Al-Ba'ith 'ala Inkari Bid'ah wal Hawadits. Dia telah mengingkari perbuatan orang-orang awam pada waktu itu di mana mereka ya mengambil tempat-tempat untuk mengalap berkah dan bertawassul di situ. Khotul Islam, azami Allah wa iyyakum, ya. Berkata Abu Syamah. Wa bi hadhihi turuq wa antariha kana ma ba'd yuzhur kufit min ibadati al-aqsam wa ghairiha. Tarikat-tarikat ini dan yang semisalnya itu adalah merupakan permulaan munculnya kekufuran dari apa penyembahan kepada patung-patung. Ya. Ini nanti sampai perkataan beliau, ya. Kemudian beliau itu dari keilaan Yuhafim waqutil kamamakin fikulubihim. Kemudian tempat-tempat yang dianggap berkah itu menjadi agung di hati-hati mereka. وَيَرْجُونَ الْشِفَاءَ لِمَرْضَاهُمْ وَقَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ بِالنَّذْرِ لَهُمْ. Mereka mengharapkan kesembuhan untuk orang-orang sakit yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan cara nazar kepada mereka. Ia berada di antara ya mata air-mata air, demikian pohon, tembok, demikian pula bebatuan, ya. Demikian pula tempat-tempat yang lain seperti Uwainatul Huma, demikian pula pohon yang terlaknat, jadi di luar pintu Nakar dan yang lainnya. Itu semua kata beliau adalah merupakan fenomena kesyirikan. Akhlak Islam. Ya. Padahal jelas para ulama Syafi'iyah tegas mengatakan bahwa itu semua kesyirikan. Cuma tapi masalahnya ya. Terkadang orang-orang yang ngaku mazhab Syafi'iyah di zaman sekarang itu sering sekali menukilnya dari ulama-ulama Syafi'iyah yang terakhir. Yang kebetulan ulama itu membela tawassul. Seperti tadi, Ahmad bin Zaini Dahlan. Yes. Anehnya, mereka yang mengatakan mazhab Syafi'iyah ataupun mazhab yang lainnya, punya faedah yang manis sekali. Katanya, kalau pertentangan perkataan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah yang terdahulu dengan yang terakhir, maka harus dibawakan kepada perkataan yang terakhir. Kenapa katanya? Karena yang terdahulu itu dianggap mansuh. Karena yang terdahulu dianggap mansuh. Kita katakan, Masya Allah, ini ingin nasih dan mansuh. Ya, yang aneh sekali. Pak, yang namanya nakik mantuk itu kalau terjadi dalam satu orang. Satu orang pendapatnya dua. Dahulu mengatakan tidak, sekarang mengatakan iya. Baru kita katakan pendapat yang dahulu dimansuh dengan perkataan yang sekarang. Kalau orangnya satu, ini ulamanya banyak, mau sebut masih mansuh. Haji. Ya. banyak permasalahan yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'iyah, ternyata mazhab Syafi'iyah itu sendiri berlepas diri. Kullu bid'atin silatan li Salma, ya, li Laila. Semua orang mengaku dirinya punya hubungan dengan Laila, namun sayang Laila tidak mengakui hubungannya. Ikhwatul Islam, azami Allah wa miyakum. Agar lebih jelas, saya akan bacakan sedikit ya tentang bagaimana akidah beliau. Tadi Ustaz Arman sudah menjelaskan, cuman agar lebih jelas lagi. Bahwa ternyata Syekh Muhammad Wahab akidahnya memang akidah salah. Lihat beliau berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah kepada ya rakyat Fatim. Di mana mereka bertanya tentang akidah beliau. Asyhadullah, aku bersaksi kepada Allah. Demikian pula yang hadir ya toh, dari para malaikat. Wa syidukum anni ataqitu ma taqaddat firqatul najiyah al-sunnah wal jamaah. Dan saya saksikan kepada kalian bahwa saya mempunyai keyakinan seperti keyakinan firqatul najiyah al-sunnah wal jamaah. Berupa iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah kematian, iman kepada kadar takdir kepada yang baik dan buruk. Wa minan iman billah, di antara iman kepada Allah, al-iman bima wasafa bihi nafsa, beriman kepada apa yang disifati oleh Allah pada dirinya dalam kitabnya, dan yang melalui lisan rasulnya, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa merubah, tanpa menolak, bal a'taqid, bahkan saya yakin, anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa mithli syai'un wa huwa sami'ul basir, Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga, Allah maha mendengar, maha melihat. Fala anfi anhuma waqafa bi nafsihi wa la uharriku kalim an mawadi'ihi, dan saya tidak akan pernah meniadakan apa yang Allah telah sifati dirinya dengannya, dan saya tidak akan merubah-rubah perkataan dari tempat-tempatnya. Saya tidak akan melakukan ilhad dalam nama-nama dan ayatnya. Saya pun tidak akan tidak mempertanyakannya, dan tidak akan mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena Allah tidak pernah serupa dan tidak pernah ada pertandingan dengan makhluk-makhluknya. Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ya, sampai beliau berkata, wa ya wal firqatun najiyah wa fatun. Di mana firqatun najiyah itu adalah tengah-tengah dalam masalah perbuatan Allah antara qadariyah dan jabariyah. Dan demikian pula dalam masalah janji Allah. Ahlussunnah itu tengah-tengah antara murji'ah dan khawarij. Mereka pun tengah-tengah dalam masalah iman dan din antara khawarij dan mu'tazilah, antara murji'ah dan jahmiyah. Mereka adalah orang-orang yang wafat yang mengenai sahabat-sahabat Rasulullah antara Rafidah dan Khawarij. Jelaskan kalau beliau bukan Khawarij. Tegaskan. Wa aqid, dan saya pun yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan dan bukan makhluk. Dari Allah lah ia mulai dan kembalinya, dan kepadanya akan kembali. Dan bahwasannya Allah berbicara secara hakikat, bahwasannya Allah turunkan kepada hamba dan rasulnya. Demikian pula ya, kepada aminnya yaitu atas wahyunya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman bahwasannya Allah berbuat apa yang Allah inginkan. Sampai beliau berkata, dan aku yakin dia berakidah, beriman kepada setiap apa yang dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semua kejadian setelah kematian, aku beriman akan adanya siksa kubur. Anehnya, yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Khawarij mengingkari adanya fitnah kubur, padahal itu kuat keyakinan Mu'tazilah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keyakinan sama dengan Al-Sunnah. Beliau berkata apa? Ya, aku beriman akan adanya fitnah kubur. Bahwasannya ruh akan dikembalikan kepada jasad. Bahwasannya manusia akan berdiri di hadapan Allah nanti dalam keadaan telanjang. Dan bahwasannya matahari akan tegak di sejauh satu mil. Ya, aku beriman akan telaga haus. Demikian pula bahwasannya airnya itu sangat putih. Lebih putih daripada apa susu. Lebih manis daripada madu. Di mana bejana-bejana itu sama dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Aku beriman bahwasannya surga dan neraka itu makhluk. Dan bahwasannya sekarang ada. Dan bahwasannya dia tidak akan pernah rusak. Nah. Dan bahwasannya aku beriman bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi. Ini tuduhan terhadap Ahmad Beni Dahlan yang mengatakan katanya Muhammad bin Abdullah mengaku-ngaku dirinya sebagai Nabi. Padahal beliau berkata apa? Aku beriman bahwa Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Wala yasihu iman abdin hatta yu'min birisalatihi. Dan tidak sah iman seorang hamba sampai beriman kepada risalah sama Nabi Muhammad dan menyaksikan akan kenabiannya. Dan aku beriman bahwasanya yang paling afdal dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian 10 orang setelahnya, kemudian ya orang-orang yang berbaiat di Baiat Ridwan, kemudian Ali Badar, kemudian Baiat Ridwan. Kemudian beliau terus menyebutkan akidah beliau tentang bahwasanya akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas terang bagaikan matahari di siang bolong. Bahwa beliau adalah akidah Salafiyah. Bahwasanya orang-orang yang menuduh itu tidak ada bukti sama sekali. Semua mereka hanya omong kosong, pembual. Makanya kalau ada orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita hanya bisa katakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata kemari kami hujah dan bukti kalian kalau memang kalian orang-orang yang benar. Dari ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya masih banyak ya, tadi karena waktu sangat terbatas tidak bisa kita bacakan semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini tidak hanya mewakili ya, sekian banyak subhat-subhat yang disampaikan oleh musuh-musuh dakwah ya, sehingga menjadi jelaslah bagi mereka yang ada dalam hati iman dan Islam bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian ikhwatal Islam, sesi kedua dari pembahasan pro dan kontra dakwah Wahabi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam RC Hafizullah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kita simak sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh kedua asatidzah. Dan dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Roja, Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.